Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah, wa huwa syaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa fihi, dan padanya ada riwayat an ibn Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah sallam bersabda, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, kalau beliau mengangkat kepalanya dari ruku', min ar-raq'atil akhirah, di rakaat yang terakhir dari salat fajar, Allahumma al'an, beliau berkata, Allahumma al'an fulanan wa fulan. Ini pada lafaz ini demikian. Sedangkan dalam lafaz lain disebutkan tanpa ada kalimat minal fajr. Artinya beliau pada setiap salat mengucapkan doa yang demikian. Allahumma al'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah. Setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Berarti bacaan salat tidak ditinggalkan, tidak diganti. Tetap dibaca. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian dibaca rabbana walakal hamd, baru kemudian menyatakan Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ini disebut dengan kunut nazilah. Kunut karena sesuatu kejadian-kejadian. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai', engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, bahwa Nabi SAW yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr dan Harith ibn Hisham. Nabi mendoakan laknat kepada tiga orang. Yang pertama Safwan ibn Umayyah. Yang kedua Suhail ibn Amr. Yang ketiga Harith ibn Hisham. Tokoh-tokoh musyrikin ketika itu. Sampai Allah turunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'. Tidaklah engkau memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan berikan hidayah pada mereka atau Allah akan mengadab mereka? Yang ternyata tiga orang tersebut masuk Islam. Dan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ingin menunjukkan bahwa urusan masalah takdir siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak adalah urusan Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Kita lihat syarahnya. Kalimat wafihi, maksudnya wafi sahihil Bukhari. Wafihi. Dan diriwayatkan pula dalam Nasa'i. Sedangkan Ibn Umar, yang dimaksud Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Abdullah anaknya Umar bin al-Khattab. Sahabiyun jalil. Seorang sahabat yang mulia. Yang sangat berpegang dengan sunnah. Bahkan sampai perjalanan beliau ke Madinah atau ke Mekah, sengaja menjalani jalan Rasulullah SAW dan sengaja berhenti di mana Rasulullah SAW berhenti. Ini terkenal bagaimana Abdullah bin Umar sangat memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Walaupun pada perkara-perkara yang sifatnya bukan perkara yang berkait dengan ibadah. Seperti perjalanan tadi. Syahidalahu Rasulullah SAW bisalah. Dan Rasulullah SAW mempersaksikan beliau dengan kesolehan. Disebut oleh Rasulullah SAW dengan Abdun Saleh. Abdullah ibn Umar dijuluki oleh Nabi dengan seorang hamba yang saleh. Mata sanata 73 fi akhiriha. Beliau meninggal di tahun 73 atau di akhir tahun 73. Atau di awal tahun berikutnya. Awal tahun 74. Qauluhu, di dalam hadis disebutkan annahu sami'a Rasulullah SAW, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW, ila akhirihi. Ini mendengar kunutnya Rasulullah. Hadzal kunut ala haula. Ini doa kunut, mendoakan kejelekan terhadap satu kaum. Ba'dama syujja wa kusirat rubaiyatuhu yawma Uhud. Jadi itu setelah Rasulullah SAW terluka di kepalanya. Sudah dibahas pada kajian yang lalu bahwa sujja adalah luka khusus di kepala. Kalau tempat-tempat lain biasanya apa? Jurh. Jureha. Tetapi kalau di kepala, sujja. Wa kusirat rubaiyatuhu, dan patah giginya pada perang Uhud sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Patah bukan tercabut dari akarnya. Rasulullah SAW tidak ompong sallallahu sallam, tapi patah atau sempal giginya. Maka Rasulullah SAW mendoakan kepada mereka dengan doa jelek karena jahatnya mereka memusuhi nabinya. Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, kata Nabi, bagaimana mereka akan selamat satu kaum melukai nabi mereka sendiri. Maka dalam salat Rasulullah mendoakan, Allahumma la'an fulanan wa fulan, ya Allah laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Dan makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat, ibad min rahmah, min rahmatillah, atau ibad an rahmatillah. Qala Abu Sa'adat, Abu Sa'adat, man huwa Abu Sa'adat? Ibnul Athir. Ibnul Athir dalam bukunya Gharibul Hadis, sudah sepantasnya talibul ilm memiliki kitab ini, 6 jilid yang isinya kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dari hadis, seperti kamus, apa makna ini, apa makna ini, apa makna ini, dijelaskan. Aslul la'an, kata beliau, asal kalimat laknat adalah at-tardu wal ib'adu minallah. Asal kata kalimat laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Sedangkan kalimat laknat dari manusia kepada manusia lain ini merupakan cercaan. Sab. Merupakan doa, doa kejelekan atas mereka. Demikian dikatakan oleh Ibn al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Wa taqaddam kalamu Syekhul Islam, dan sudah lewat ucapan Syekhul Islam rahimahullah, bahwa Syekhul Islam merincikan tentang masalah laknat. Dan dirajihkan oleh beliau bahwa kita tidak dianjurkan untuk melaknat secara ta'yin dengan teguran ini. Jadi tidak melaknat secara ta'yin si fulan si fulan, tetapi secara am atau secara wasf. Semoga dilaknat orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini. Naam. Qauluhu, ucapan sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, dalam doa kunutnya, Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ini rawi yang menyatakan fulanan wa fulan. Adapun Nabi tidak mengatakan fulan. Beliau mengatakan dengan namanya. Allahumma la'an Safwan ibn Umayyah. Allahumma la'an Suhail ibn Amr. Allahumma la'an Al-Harith ibn Hisham. Sebagaimana bayyanahu fi riwayatil atiyah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut nanti. Wa fihi, di sini ada pelajaran. Jawazud du'a 'alal musyrikin bi'ayanihim fi shalah. Bahwasanya boleh, ya ini dalam lafaz hadis ini, nanti akan dibahas fikihnya di dalam fikih dibandingkan dengan hadis-hadis lain dan dijama'. Hadis ini menunjukkan bolehnya melaknat dengan menyebutkan nama di dalam sholat, dan itu tidak membatalkan sholat. Mungkin terkesan kayak ada pembicaraan manusia. Ya Allah, bukan si fulan, si fulan, si fulan. Nyebut nama orang di dalam sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Dan itu boleh di dalam sholat. Wa qawluhu ba'dama yaqulu samiallahu liman hamidah. Setelah mengatakan samiallahu liman hamidah, kata Abu Sa'adat Ibn al-Athir rahimahullah, ay ajaba hamidahu wa taqabbalahu. Maknanya sami Allah liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya Allah mendengar pujiannya dan menerima. Menerima itu menganggapnya sebagai ibadah yang sah dan diberi pahala. Itu menerima. Wa qala Suhaili maf'ulu sami'a mahdhuf. Kata Suhaili bahwa maf'ul dari fi'il sami'a itu tidak tersebut. Mahdhufun. Karena sama' muta'alliqun bil aqwali wal aswat. Karena yang namanya mendengar itu kaitannya dengan suara atau dengan kata-kata. Maka tidak mungkin pada benda mati. Sami Allah, Allah mendengar. Mendengar apa? Liman hamidah. Man hamidahu. Allah mendengar man hamidahu. Bagaimana mungkin mendengar pada benda mati? Mendengar kamu, mendengar fulan, mendengar orang yang memujinya. Bukan mendengar orang. Mendengar itu kaitan dengan suara. Mendengar suara orang yang memujinya. Kaitan sami'a muta'alliqun bil aqwali wal aswat. Yang namanya mendengar itu berkait dengan suara-suara, berkait dengan kata-kata. Maka man ini bukan maf'ulnya. Bukan maf'ulnya. Maf'ulnya mahdhufun. Tidak tersebut, tetapi terpahami. Tidak tersebut, tetapi terpahami. Maka kita akan i'rabkan dengan kalimat sami'a fi'lun madin mabniyin. Atau istilah kalian la mahala laha min al-i'rab. Baru kemudian menyatakan setelah itu maf'ulnya mahdhufun takdiruhu sami'a sawta man hamidahu. Mendengar suara orang yang mendengarnya. Nah, wa hakadha qala Suhaili. Demikian dikatakan oleh Suhaili. Falam tu'zin bima'nan za'id. Maka ada kalimat lam. Liman hamidahu. Mengisyaratkan. Kalau ini bukan maf'ulnya. Mendengar suara miliknya. Orang yang memuji. Wahuwa listijabah lissama' dan itu ada makna lebih. Bukan hanya makna mendengar. Mendengar untuk, maksudnya mendengar dan akan membalas kebaikan itu. Untuk pelakunya. Fajtama' fil kalimatil ijaz. Maka kalimat ini terkumpul sekian hikmah, sekian faedah dalam kata-kata yang ringkas. Ijaz, simple. Wa dalalah ala zaid dan menunjukkan perkara yang lebih dari sekedar mendengar. Apa itu? Mendengar dan mengabulkan. Bukan sekedar mendengar. Mendengar dan istijabah. Dari mana tahunya bahwa itu mengandung mana istijabah? Dari lam. Liman hamidah. Apa maknanya liman? Untuk. Mendengar untuk. Untuk itu biasanya kayak mau ngasih toh. Aku mau ngasih untuk si fulan begitu. Mendengar kok untuk berarti ada makna zaid. Tidak hanya sami'a, ada makna yang lebih. Mendengar dan akan memberikan untuknya pahala. Baik. Maka terkandung dalam kata yang simpel ini makna mendengar suaranya, mendengar pujiannya, menerima ibadahnya dan mengabulkan doanya dan harapannya. Wa qala Ibnu Qayyim ma ma'nahu. Dari Ibnu Qayyim berkata secara makna, uddiya sami'a Allahu liman hamidahu billam al-mutadhamminah makna istijabah atau makna istajaba lahu wala hadfa hunaka wa innama huwa mudhamman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kalimat sami'a Allah fi'il sami'a uddiya itu mutaaddi. Muta'addi itu membutuhkan objek. Membutuhkan maf'ul. Uddiya sami' Allah. Sami' Allah, kalimat sami'a, mendengar. Memerlukan objek. Dengan kata sambung lam. Liman hamidahu. Mendengar untuk orang yang memujinya. Sedangkan lam, terkandung di dalamnya, makna istajaba lahu. Terkandung makna di dalamnya, Allah mengabulkan untuknya. Maka Allah mendengar dan mengabulkan untuknya. Maka la hadfa hunak, di sini tidak ada hadaf katanya. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, agak berbeda dengan pendapatnya Suhaili. Wa innama huwa mutadammin, tetapi itu hanya terkandung di dalamnya. Terkandung di dalamnya mendengar, dan yang dibahas di sini bukan mendengarnya, tetapi dikabulkan dan diterima karena pakai lam. Liman hamidahu. Qauluhu rabbana walakal hamd. Ucapannya setelah sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, bagimulah segala pujian. Dalam beberapa riwayat-riwayat yang sahih dalam Bukhari disebutkan tanpa waw, tanpa huruf waw. Berarti bagaimana? Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Di sini pakai waw. Rabbana walakal hamd. Berkata Ibnu Daqiq al-Id, Ka'anna isbataha dalun ala ma'nan za'id. Sepertinya tambahan huruf waw itu menunjukkan makna yang lebih. Makna tambahan. Apa itu? Li'anahu yakunu taqdir. Maka kalau ada waw, takdirnya Rabbana istajib walakal hamd. Ya Allah, kabulkanlah dan bagimu segala pujian. Ada dua kalimat. Kalimat pertama, Rabbana istajib, kabulkanlah. Wahai Rabb kami, kabulkanlah. Selesai jumlah yang pertama. Jumlah kedua, walakal hamd, dan bagimu segala pujian. Baik. Fayashtamil ala makna doa wa makna khabar. Berarti terkandung di dalamnya makna doa dan makna khabar, makna berita. Doanya, Rabbana istajib, wahai Rabb kami, kabulkanlah. Sedangkan beritanya, dan bagimu segala pujian. Tetapi kalau Rabbana lakal hamd tanpa ada waw, satu jumlah mufidah, bukan dua jumlah. Tadi kan dua jumlah. Rabbana istajib, titik. Walakal hamd, dan bagimu segala pujian. Tetapi kalau tanpa waw, Rabbana lakal hamd, maka maknanya, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Ubtada dan khabar. Satu jumlah saja. Berarti mana yang lebih? Mana yang mengandung makna zaid? Yang pertama apa yang kedua? Yang pakai waw atau yang enggak pakai waw? Yang pakai waw. Isbataha lahu makna zaid. Ka'anna isbataha, bahwasanya penetapan huruf waw dalun ala maknan zaid. Dia menunjukkan makna yang lebih dari sekedar menyatakan bahwa engkau segala puji bagimu. Tapi ada Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, kabulkanlah. Walakal hamd, dan segala puji bagimu. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, walhamdu diddud dham. Syekhul Islam membahas tentang makna alhamd. Ini faedah-faedah dari lafad-lafad hadis. Walaupun tidak berkait dengan inti pembahasan dalam kitab Tauhid. Apa ini pembahasannya kitab Tauhid? Yang hadis ini sebagai syahid apa sebagai syawahid dari? Masih ingat? Enam. Bahwa segala sesuatu, takdir baik dan buruk, hidayah dan ghawayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sekalipun tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Maka mintalah pada Allah, jangan pada rasul mintanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia walaupun dia rasul, walaupun dia malaikat. Tetapi alhamdulillah dengan dibahas seperti ini kita mendapatkan faedah-faedah lain. Walaupun tidak berkait dengan masalah yang sedang dibahas. Syekhul Islam memberikan faedah tentang masalah makna alhamd. Alhamd yang diartikan segala puji, lawannya dzam, cercaan. Walhamad yakunu ala mahasinil mahmud. Dan alhamad itu terhadap segala kebaikan-kebaikan yang terpuji. Ma'al mahabbah, bersama kecintaan kepadanya. Alhamdulillah. Sebagaimana sebaliknya, adzam cercaan atas kejelekan-kejelekannya bersama kebencian. Khamidina azakumullah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan kamu anggap enggak penting. Ini perkara penting. Lebih-lebih lagi ketika didudukan antara dua kata. Kata al-hamd dan kata al-madah. Al-madah itu pujian juga. Tapi kenapa enggak dipakai al-madhulillah? Kenapa dikatakan alhamdulillah? Karena al-hamd itu menyebutkan sekian kelebihan-kelebihan, kesempurnaan-kesempurnaan yang terpuji dengan cinta. Dengan kita suka padanya. Dan bisa dipahami sesuatu dengan sebaliknya. Sebaliknya, ketika kita mencerca, engkau begini, engkau begini, engkau begini pada manusia yang kita benci. Kita ungkapkan kejelekan-kejelekan tadi dalam keadaan kita benci padanya. Baik. Sedangkan al-madah belum tentu dengan cinta. Seperti para syuara. Kalau disebutkan syair-syair mereka, selalu disebutnya oleh yang menulisnya bahwa ini syairnya si fulan memuji Saifuddaulah. Saifuddaulah itu khalifah yang dijuluki Saifuddaulah. Tidak dengan kata alhamd, yahmadu, tidak. Tapi mesti pakai yamdah. Madaha Saifuddaulah. Anta syamsun wal muluku kawakibu idza tala'ta lam yabdu minhunna kawkabu. Itu pujian penyair kepada Saifuddaulah. Anta syams, engkau adalah matahari. Wal muluku kawakibu, sedangkan raja-raja lain semuanya bintang-bintang. Idza tala'ta, kalau engkau terbit, karena engkau matahari, kalau engkau terbit, maka lam yabdu minhunna kawkabu, enggak tersisa satu bintang pun. Hilang semua kalau ada matahari. Ini memuji Saifuddaulah. Mesti disebutnya dengan kalimat yamdah, yamdah, yamdah. Karena biasanya, karena masalah uang, bukan karena masalah cinta. Ingin dapat harta, ingin mendapat kedudukan, ingin mendapat ini dan sebagainya, itu madah. Tetapi kalau alhamd, itu bersama kecintaan. Fa'in kanal awal fahuwal madah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa farraq bainahu wa bainal madah. Dan perbedaan antara hamd dengan madah, bi anna al-ikhbar an mahasin al-ghair imma an yakuna ikhbaran mujarradan an hubbi wa iradah aw yakunu maqrunan bi hubbihi wa iradatihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perbedaannya antara al-hamd dengan madah, bahwa yang namanya memberitakan kelebihan-kelebihan, ikhbar an mahasin, menghabarkan kebagusan, kebaikan-kebaikan orang lain, itu bisa jadi ikhbaran mujarradan, hanya menghabarkan saja titik, tidak dari cinta, tidak menginginkan sesuatu kedekatan padanya. Aw yakunu maqrunan bihubbihi wa iradatihi, atau bisa jadi menghabarkan kelebihan-kelebihannya dengan cinta dan dengan keinginan untuk mendapatkan keriduan atau untuk mendapatkan sesuatu. Fa in kanal awwal fahuwal madah. Kalau hanya pujian murni tidak didasari kecintaan, itu disebut al-madhu. Al-madhu. Wa in kana tsani, kalau ternyata yang kedua, fahuwa alhamd, maka itulah alhamd, kalau diiringi rasa cinta. Ikhbarun an mahasinil mahmud, mengkhabarkan kebaikan-kebaikan yang dipuji, ma'a hubbihi, bersama kecintaan padanya. Wa ijlalihi, mengagungkannya. Wa ta'zimihi, membesarkannya. Walihada kana khabaran yatadamman al-insya bi khilafil madah. Oleh karena itu, kalimat al-hamd berita, tapi mengandung insya. Beda dengan madah. Maka dia khabarun mujarrad. Khabarun mujarrad. Hanya berita murni. Hanya berita saja. Khabarun mujarrad. Maka cuma hanya memberitakan. Si fulan begini, si fulan hebat, si fulan mahir, si fulan begini. Kok hanya berita. Tetapi kalau yang kedua, alhamd, khabarun wa insya. Sudah tahu perbedaan khabar insya kan? Di dalam usul fiqh. Khabarun memberitakan. Sedangkan insya itu seperti meminta, berdoa. Maka kalau kalimat alhamd berita, engkau arhamur rahimin, engkau ghafurur rahim, tapi terkandung di dalam ucapan itu harapan, semoga aku diampuni, semoga aku dimuliakan bila akhir. Ini barakallahu fikum khabarun wa insya. Wa hadzal farq bainal hamd wal madah. Wallahu taala a'lam. Walaupun huruf-hurufnya sama. Iya. Ha, min, dan da. Cuma dibolak-balik saja. Hamida sama madaha. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Billahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.